Bismillahirrahmanirrahim. Salat wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd, masih fasal yang menerangkan tentang bahwa dosa dan maksiat menyebabkan pelakunya menjadi hina, jatuh pada tingkatan yang rendah. Kemudian beliau menunjukkan masalah apakah orang yang bertobat dari dosa itu bisa kembali kepada derajatnya semula ataukah tidak. Dan beliau menukilkan pendapat gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu semua tergantung pada kuat atau tidaknya taubat. Kalau taubatnya benar, jujur, nasuha, murni, maka mungkin dia akan melampaui posisi yang pernah dia capai sebelum dia berbuat maksiat, lebih tinggi. Nah, kalau tidak, maka jangankan pada posisi semula, itu jangankan melampaui posisi semula pun dia tidak akan dapat. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala, setelah menukilkan keadaan orang yang betul-betul bertobat, hilang semua kecongkakan, kesombongan dan merasa lebih dari orang lain, bahkan orang yang betul-betul bertobat kepada Allah dari dosa yang dia lakukan itu akan merasa bahwa dosa itu senantiasa terpampang di depan matanya, sehingga membuat dia semakin tunduk dan malu kepada Allah dan tidak merasa dirinya punya kelebihan apapun. Qala rahimahullah, fa ayyu ni'matin wasalat minallahi ilaihi istaktsaraha ala nafsihi wa ra'a nafsahu dunaha wa lam yaraha ahlan laha. Nikmat manapun yang sampai, yang dia peroleh dari Allah kepadanya, dia anggap sangat banyak. Betapa banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada dirinya. Setiap kali mungkin dia sedang makan, minum, teringat dengan dosa yang dia lakukan, malu. Makanan nikmat yang Allah berikan ini dia gunakan untuk dosa dan maksiat. Terlalu banyak. Dia melihat betapa banyaknya limpahan curahan nikmat, rahmat ataupun nikmat Allah kepada dirinya, dan dia memandang dirinya tidak layak untuk menerimanya. Ini membuat dia semakin tunduk kepada Allah. Wa ayunikmatin awbaliyatin wasalat ilaihi ra'a nafsahu ahlan lima huwa akbar minha. Ketika dia melihat petaka, rasa sakit, musibah mengenai dirinya, dia melihat itu yang lebih besar dari itu pantas untuk dia terima. Tapi ternyata Allah tidak menimpakan yang lebih berat, sehingga membuat dia semakin bersyukur kepada Allah atas musibah yang dia rasakan, dan dia anggap sebagai, dan dia berharap kepada Allah itu menjadi kafarah, penghapus dosa-dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Wa ra'a anna maulahu qad ahsana ilaihi idh lam yu'aqibuhu ala qadri jurmihi wala syatrih. Dan dia melihat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pelindungnya benar-benar telah berbuat baik kepadanya ketika, karena Allah tidak menimpakan hukuman yakni sesuai dengan dosa dan kejahatan yang dia lakukan, bahkan tidak pula setengahnya. Dia melihat bahwa dosanya besar sementara hukuman Allah kok begitu kecil, betapa ringan. Menganggap dosanya besar tapi Allah masih tidak menimpakan hukuman yang lebih berat. Wala adna juz'in minhu. Bahkan sangat-sangat ringan di bawah. Ini dosa yang dia lakukan. Ini membuat dia semakin sadar, semakin pede. Bagaimana orang-orang Yahudi kadang-kadang menganggap bahwa apa yang mereka, dan ini musibah yang mereka rasakan, mungkin itu ringan membuat mereka jadi sombong. Nah, fa inna ma yastahiquhu minal uqubah la tahmiluhul jibalur rasiyat. Bahkan dia merasa, nah, kalau dosa ini, akibat dosa yang dia lakukan ini, hukuman yang timpakan kepadanya ini dipikulkan, diberikan kepada gunung-gunung, maka mereka tidak akan mampu untuk menahannya. Fadlan an hadzal abdi dhaifil ajiz. Apalagi hamba yang lemah seperti kita manusia. Fa innad dhanba wa in saghur. Karena sesungguhnya dosa sekecil apapun, jangan pandang remeh. Ini dosa kecil, enggak ada hukuman had, cambukan ataupun kutukan, laknat ataupun ancaman neraka di situ. Jangan perhatikan itu, jangan pandang dosa itu besar ataupun kecil. Fa inna muqabalahu al-'adzim. Karena yang dihadapi, yang ditantang dengan dosa yang dilakukan itu adalah al-'adzim, zat yang maha agung, zat yang maha besar. Zat yang maha perkasa. Alladzi la syai'a a'dham minhu. Zat yang tidak ada sesuatu pun yang lebih agung, lebih besar dari dia. Al-kabir la syai'a alladzi la syai'a akbar minhu. Zat yang maha besar yang tidak ada yang lebih besar darinya. Al-jalil alladzi la ajallu minhu. Zat yang maha agung, maha mulia yang tidak ada lagi yang lebih mulia darinya. Wala ajmal. Zat yang tidak ada lagi yang lebih indah, lebih cantik darinya. Al-mun'im. Zat yang memberi nikmat bijami'i asnafin ni'am daqiqiha wa jaliliha. Zat yang memberikan nikmat. Itu yang kita hadapi dengan dosa yang kita lakukan. Bayangkan masih diberi nafas ketika melakukan dosa. Masih diberi mata bisa melihat perbuatan yang kita lakukan. Masih bisa mendengar. Bisa waspada. Supaya tidak diintai orang lain dalam berbuat maksiat. Masih itu zat yang kita tantang, itu zat yang kita lawan dengan dosa yang kita perbuat. Min akbahil umur, beliau memberikan perbandingan. Nah, beliau memberikan perbandingan kias. Min akbahil umur wa afdha'iha wa asna'iha. Fa inna muqabalatal udhama wal ajilla wasadatin nas bimithli dhalika yastaqbihuhu kullu ahadin mu'minun wa kafir. Nah, termasuk perkara yang jelek, yang sangat buruk, yang sangat mengerikan, ya. Seperti itu tadi. Karena kata beliau, menantang orang-orang yang punya kedudukan tinggi, punya jabatan tinggi, punya status yang mulia, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, pemuka, pemimpin, dengan sikap seperti itu sudah sebuah keadaan yang mengundang celaan orang banyak. Tidak hanya mukmin, orang kafir pun juga tidak suka. Coba caci maki atau berbuat menjadi sesuatu yang jelek kepada penguasa, kepada presiden, kepada gubernur, atau bahkan yang lebih dekat lagi kepada ustaz. Itu sudah dianggap orang kurang adab, jelek. Nah, kepada sesama manusia itu sudah dipandang jelek. Bagaimana dengan zat yang membuat kita bisa bergerak, bisa bermaksiat dengan jantung yang masih berdenyut, dengan paru-paru yang masih bisa kempang-kempis, dengan mata yang masih bisa melihat? Itu zat yang kita tantang dengan dosa yang kita lakukan. Wala wa ardalun nas, kata beliau, wa asqatuhum muru'atan. Orang yang paling hina dan yang paling rendah muru'ahnya, paling jatuh, enggak punya harga diri, man qabalahum biradail, itu yang orang-orang yang menghadapi mereka, para penguasa, orang-orang mulia, pejabat, orang punya status sosial bagus, dengan kehinaan, dengan kerendahan. Ngadepin orang tua dengan pongah, dengan akhlak yang jelek, dengan kasar. Itu saja sudah jelek. Itu saja sudah jelek. Mengatakan ah, moh. ketika diperintah, ketika disuruh oleh Umi dan Abi, itu sudah jelek. Apalagi yang lebih keras. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih-lebih lagi. Fa kaifa bi 'azimi samawati wal ardh? Kalau menghadapi mereka yang seperti ini dari kalangan makhluk, menantangnya, entah kepada ustaz atau kepada ami, yang kepada orang yang punya jabatan, pada orang tua, itu sudah tercela, bagaimana dengan zat yang menguasai langit dan bumi? Zat yang membuat mata kita bisa melihat ketika berbuat dosa, paru-paru kita masih menghirup, melepaskan udara, masih bisa bernafas ketika kita bermaksiat, tangan kita masih bisa bekerja, tidak lumpuh ketika berbuat dosa. Wa malikis samawati wal ard, raja, pemilik, penguasa langit dan bumi. Wa ilahis samawati wal ard, ilah, sesembahan yang hak di langit dan di bumi. Satu-satunya. Kepada itu, nah, bagaimana kita menantangnya? Berbuat durhaka, kejelekan terhadapnya. Walaula anna rahmatahu ghalabat ghadabahu. Kalau seandainya bukan karena rahmatnya, kasih sayangnya yang mengalahkan murkanya, wa maghfiratahu sabaqat uqubatahu, ampunannya yang mendahului hukumannya, la tadakkatil ardu biman qabalahu bima la yaliqu muqabalatuhu bihi. Kalau bukan karena rahmat Allah, pasti bumi ini akan betul-betul hancur bersama orang-orang yang menantang Allah dengan perbuatan yang tidak layak mereka tujukan kepada Allah. Ucapan-ucapan yang keji dan kotor, yang jahat. Perbuatan-perbuatan yang keji dan jahat mereka tunjukkan kepada Allah, menantang Allah. Allah larang demikian, dia melakukannya. Allah suruh demikian, dia tidak mengerjakannya. Siapa yang dia tantang? Sementara jantungnya masih berdenyut ketika dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Sementara jantung paru-parunya masih bekerja, menghirup udara, melepaskan udara ketika dia tidak mau mengerjakan apa yang diperintahkan. Dan itu semua tidak layak bagi Allah, yang ditujukan kepada Allah. Itu perbuatan-perbuatan yang tidak layak kita mengimani melakukan yang terhadap Allah. Walau la hilmuhu wa maghfiratuhu lazulzilatis samawat wal ard min ma'asil ibad. Kalau bukan karena hilmnya, sabarnya Allah, santunnya, sayangnya Allah kepada manusia, kepada makhluknya, dan kalau bukan karena ampunannya, niscaya bumi ini betul-betul runtuh, hancur, gempa, merata bersama orang-orang yang karena kemaksiatan manusia. Nah, mereka bergetar karena khawatir Allah melihat dan murka, lalu menghancurkan dia kalau terjadi getaran sedikit. Nah, faqala Allah Ta'ala, dia memberikan gambaran, lihat Allah berfirman, innallaha yumsikus samawati wal arda antazula, Allah menahan langit dan bumi supaya tidak lenyap. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Kalau keduanya lenyap, enggak ada lagi yang bisa mencegah menahannya siapapun setelah Allah. Enggak ada yang akan bisa menahannya. Innahu kana haliman ghafura. Sungguh Allah itu halim. Maha menyayangi, maha santun, tidak membalas, tidak menyegerakan hukuman, tidak menyegerakan azab, siksaan ketika hambanya berbuat dosa dan durhaka kepada dia. Dan ghafur, lagi maha pengampun. Fata'ammal, dan perhatikan khatmah hadihil ayat, akhir ayat itu, dan selalu bersesuaian nama-nama yang Allah, yang disebutkan di dalam akhir surat, di akhir ayat, itu selalu berkaitan dengan yang sebelumnya. Nah, seperti di sini. Dua nama yang mulia ini, min asma'ihi al-husna wahuma al-halim wal-ghafur, di antara nama-nama asma Allah yang al-husna, al-halim wal-ghafur, maha penyantun, tidak segera menimpakan adab walaupun durhaka seperti apapun hambanya. La yu'akhiduhum bima kasabu la'ajjala lahumul adab, tapi tidak. Kenapa? Halimnya Allah. Kaifa tajidu tahta dzalika annahu laula hilmuhu anil junati wa maghfiratuhu lil unsati lamma istaqarratis samawati wal ard. Bagaimana, lihatlah bagaimana di balik kenyataan dengan tentang dua nama itu, kalau bukan karena hilmnya, santunnya Allah yang tidak menimpakan hukuman seketika ketika kita bermaksiat. Laula hilmuhu anil junah, kalau bukan karena santunnya kepada orang-orang yang berbuat kejahatan, al-jani. Kalau bukan karena ampunannya terhadap orang-orang yang berbuat maksiat, maka tidak akan tetap, tidak akan ada lagi langit dan bumi. Kalau bukan karena halim dan ghafurnya Allah. Nah. Kenapa? Lihat dalam ayat-ayat itu, yang kalian yang hafal Al-Quran, perhatikan. Wa qad akhbara subhanahu an ba'di kufri ibadihi. Allah menerangkan tentang sebagian kekafiran hambanya. Annahu, kata Allah, takadu samawati yatafattarna minhu watansyaqqul jibal watansyaqqul ardu watakhirrul jibalu hadda. Apa? An da'aw lirrahmani walada. Hampir-hampir langit-langit itu menjadi pecah, terbelah karenanya, dan bumi pun terbelah, serta gunung-gunung itu betul-betul hancur luluh. Kenapa? Anda'au lirrahmani walada, ketika mereka menyatakan Allah punya anak. Hampir-hampir langit dan bumi hancur, takut. Sampai sebagian ulama ketika menyebutkan kalimat-kalimat yang di situ, nah, yang di situ menyebutkan ucapan orang-orang kafir itu, melirihkan suaranya, takut, malu. Enggak tega mau meluruskan, tapi itu kalamullah yang menceritakan tentang ucapan orang-orang kafir. Nah, berita bahwa mereka menyatakan waladallah, ta'alallahu amma yaqulun, itu sampai dia melirihkan suara sambil menangis. Sambil memuji Allah, bertasbih, subhanallah. Saking takutnya. Langit pun juga demikian. Anda'au lirrahmani walada. Wa ma yambaghi lirrahmani an yattakhidha walada. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahman abda. Itu sesungguhnya. Tapi lihat. Dan Allah dengan halimnya, dengan sifat maghfirahnya, dengan ghafurnya, itu masih menahan bumi ini tidak lenyap, langit tidak runtuh. Betapa sayangnya Allah kepada manusia, makhluk yang terakhir Allah ciptakan. Wa kana akhrajallahu subhanahu al-abawaini minal jannah bidzambin wahid irtakabah. Lihat bagaimana Allah mengeluarkan, Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dua ibu bapa kita dari surga hanya karena satu dosa yang mereka lakukan, satu kesalahan. Dan itu bukan dosa maksiat, itu takdir Allah yang Allah berlakukan bahwa mereka berdua bukan menetap selamanya di dalam jannah. Mereka diciptakan awal oleh Allah adalah untuk memakmurkan bumi. Allah tempatkan mereka dengan takdirnya, dengan kekuasaan, dengan rahasia dan hikmahnya. Allah tempatkan mereka sejenak di dalam jannah. Sebagian ulama menyebutkan untuk menanamkan rindu dalam hati kita bahwa rumah kita yang pertama adalah jannah. Nah, itu yang diantara rahasia. Jadi, ya mungkin dikira-kira oleh sebagian ulama termasuk beliau. Kam manzilin ya'lifuhul fata wahaninuhu li'awwali manzilin. Betapa banyak rumah yang sudah didekati, dikunjungi oleh pemuda, tapi kerinduannya adalah pada rumahnya yang pertama. Selalu ingat kampung halaman. Kemanapun kita merantau, ingat kampung negeri kita. bagaimanapun keadaan kita, negeri kita Indonesia, selalu teringat kapan bisa pulang. Nah, rumah kita yang pertama itu yang ditempati bapak kita Adam dan Hawa, ibu kita Hawa. Kesana kita akan pulang. Qala rahimahullah wa khalafa fihi nahyahu. Keduanya menyalahi, menyelisihi larangan Allah. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh-dhalin. Fatakuna minadh-dhalin. Sudah diingatkan oleh Allah, jangan dekati. Jangan dekati. Nanti kamu akan jadi orang yang zalim. Subhanallah, hirs yang ada pada manusia mendorong beliau berdua menyentuh, mendekati pohon tersebut. Terjadilah apa yang Allah takdirkan. Fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani min waraqil jannah. Ini kemudian. Ya Adam, alam anhakuma antilkuma asyajarah ila akhir ayat. Bukankah aku telah larang kalian dari pohon ini? Qala wala ana iblisa wa tarradahu wa akhrajahu min malakuti samawati wal ard bi dhanbin wahidin irtakaba. Dan Allah melaknat iblis, mengusirnya, mengeluarkannya dari kerajaan langit dan bumi hanya karena satu dosa yang dia lakukan. Wa khalafa fihi amrah. Dia menyalahi perintah Allah, tidak mau menjalankan perintah Allah. Dan itu lebih berat. Lebih berat. Mereka yang melanggar apa yang dilarang, dia kerjakan yang dilarang, itu terdorong oleh hirsnya, tamaknya, rakusnya, loba. Itu yang ada dalam diri kita manusia, pengin tahu. Orang yang menolak perintah, tidak mau mengerjakan perintah, itu muncul dari keengganan dan itu pangkal kesombongan. Siapa kamu memerintahkan saya? Tidak terungkap ketika orang itu, ketika tolabah diperintahkan, gak mungkin ada ustadznya atau mudarrisnya atau ummi abinya menyuruh yang jelek. Enggan mengerjakan perintah itu, perhatikan ini. Itu lebih besar dan lebih berat dosanya daripada orang yang melanggar yang dilarang. Mengerjakan apa yang dilarang. Apa? Karena muncul seakan-akan dia menantang abi dan ummi dan ustadznya. Kamu siapa menyuruh-nyuruh saya? Enggak terucap. Hati-hati thalabah. Ya, disebutkan oleh beliau dalam kitab Fawaid, nukilkan 21 atau 22 lebih kenapa menolak perintah itu lebih jelek, lebih besar dosanya daripada mengerjakan apa yang dilarang. Orang yang mengerjakan apa yang dilarang itu lebih mudah. Kenapa? Terdorong oleh hirsnya, tamaknya, keinginan tahunya. Mudah dia bertobat sebagaimana bapak kita Adam. Nah, ketika orang itu enggan melaksanakan perintah kena kesombongan, enggan dia untuk mengakui salah. Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Enggan, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ini iblis. Itu diantaranya. Qala wa nahnu ma'asyiral hamqa, dan kita semuanya adalah orang-orang dungu, orang-orang yang tolol. Kita semua, kata beliau, kamaqil, sebagaimana dikatakan, nasiludzunuba iladzunubi wa nartaji darjal jannat jinani ladan na'imil khalidi. Walakad alimna akhrajal abawaini min malakutihil a'la bidhan bin wahidi. Kita sambung dosa ke dosa berikutnya sambil berharap derajat tinggi dalam surga dengan kenikmatan yang abadi. Masuk akal seperti ini. Waras yang demikian. Sehat yang seperti ini. Buat dosa tapi mengharapkan surga. Sungguh kita tahu yang menyebabkan keluarnya ibu bapak kita dari surga, dari kerajaan yang tertinggi, itu adalah karena satu dosa yang mereka lakukan. Karena satu dosa. Sementara tumpukan dosa kita berapa banyak? Dosa kita berapa tumpukannya? Yang kita lakukan sejak mulai mau bangun tidur, mau tidur lagi. Yang di dalam ma'had, sekitar ma'had, ataupun yang di luar ma'had. Apalagi yang di pasar. Qala rahimahullah. Wal maksud anna al-abda qad yakunu ba'da taubah khairan mimma kana qabla al-khati'ah. Maksudnya dari ini semua, bahwa seorang hamba mungkin setelah taubat, betul-betul taubatan nasuha, taubat yang seperti air susu itu tidak akan kembali ke ambingnya. Sudah diperah dari kambing, itu tidak akan masuk lagi. Itu taubat. Maka kalau taubatnya seperti itu, khairan min mimma kana qabla al-khati'ah, dia akan lebih baik daripada keadaannya sebelum dia berbuat dosa malah. Di posisi misalnya dia di tingkat ketujuh, jatuh dia berbuat dosa. Dengan taubatan nasuha bisa jadi dia lebih pada tingkatan yang lebih dari tingkatan yang pertama dia jatuh di situ. Wa arfa'u darajatan, bahkan lebih tinggi derajatnya. Gambarannya, lihat para salafun as-salih. Mulai dari para sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in, sampai a'immah di zaman kita. Kita kenal kisah Amr bin Dinar, Malik bin Dinar. Kita kenal kisah Abdullah bin Yusuf At-Tunisi. Kita kenal kisah Fudail bin Iyad. Nah, banyak yang mereka itu awal-awalnya salah jalan, tapi dari penutupnya mereka adalah orang-orang yang mulia. Makanya dikatakan oleh Syekhul Islam, yang dipertimbangkan itu bukan awal permulaan yang kita jalani, tapi akhir penutup. Sebagaimana hadis Nabi, innama al-a'mal bil khawatim. Amalan itu yang dinilai penutupnya. Sebagaimana dalam sabda Nabi juga sallallahu alaihi wasallam, wa innar rajul la ya'malu bi amali ahli al-jannah fi ma yabdulin nas, dalam riwayat. La ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhulaha. Terlihat masya Allah hadir selalu di dalam majelis taklim terdepan. Itu yang terlihat, tapi ternyata fayasbiqu alaihi al-kitab, catatan ketika dia dilahirkan, ketika ditiupkan ruhnya, tidak seperti yang terlihat. Lalu beramal dengan amalan ahli nar, dan dia pun masuk ke dalamnya. Nah, ada orang yang sebaliknya, jauh dari ilmu, jauh dari agama, namanya bagus, muslim, tapi jauh dari nilai-nilai Islam, sholat pun tidak pernah, semua kejahatan dia lakukan. Nah, tapi subhanallah, fayasbiqu alaihi alkitab fayamal bi ahmali ahli aljannah fayadkhulaha. Lihat para salaf kita. Siapa yang tidak kenal Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas? Mereka orang-orang yang sudah ada istananya di dalam jannah. Taib. Qala rahimahullah. Wa qad tud'iful khati'atu himmatahu. Dan bisa jadi kadang-kadang dosa itu membuat lemah kemauannya, ya. Pemikirannya lemah, wad tuhinu azmahu, tekadnya juga diperlemah karena dosa, kurang semangat dia untuk melakukan kebaikan, merasa putus asa, watu meridul qalbah, membuat sakit hatinya. Fala yaqwa dawa'u taubah alal i'adat ala i'adatihi ila sihatihi al-ula. Nah, kalau seperti ini kejadiannya, kesalahannya itu membuat lemah pikirannya, membuat lemah tekadnya, kemudian membuat hatinya sakit. Sehingga obat yang berupa taubat ini tidak bisa mengembalikan kesehatannya seperti semula. Dari tingkatan ketujuh tadi tidak sampai setelah dia jatuh berbuat maksiat. Cuma di titik lima atau mungkin lebih kurang, lebih di bawahnya. Tidak sampai kepada tingkatan yang enam, apalagi sampai ke tempat semula. Dan itu memang, kalau misalnya kurang tumbuh penyesalan, bayangkan hukuman yang akan diterima. Itu salah satu cara. Kalau tidak muncul rasa sesal, rasa malu, munculkan rasa takut terhadap azab Allah. Bertemu dengan mereka yang kita zalimi. Sementara di dunia pun kita malu untuk bertemu dengan mereka. Apalagi di akhirat, amalan kita diambil. Kejelekan mereka diberikan kepada kita. Bayangkan hal-hal seperti itu. Ketika tidak muncul rasa sesal. Rasa malu ketika berbuat dosa. Qala. Fala yaqwa dawa'u taubati ala i'adatihi ila sihatihi al-ula. Fala ya'udu ila darajati. Sehingga dia tidak kembali kepada tingkatannya semula. Kedudukannya semula. Wa qad yazulul marad bihaitsu ta'udu sihhatu kama kanat, dan bisa jadi hilang penyakitnya di mana dia sehat kembali seperti semula. Wa ya'udu ila mithli amalihi, dan dia kembali sebagaimana amalannya sebelum dia berbuat dosa. Fa ya'udu ila darajati, kembali ke posisi semula. Bisa terjadi, bisa. Itu semua tergantung dengan kuat tidaknya tobat yang mendorong. Kalau dia faham keadaan dia nanti akan ditanya oleh Allah, bahwa dia akan berhadapan dengan orang-orang yang dizalimi. Dia ingat nikmat Allah yang begitu besar. Tapi kenapa kok dia jatuh dalam dosa? Apalagi sudah Allah ajari, Allah berikan pikirannya terbuka, mengerti agama, hafal Al-Quran, hafal hadis. Kenapa kok sampai jatuh dalam berbuat dosa? Itu kalau dia bayangkan seperti itu, itu mungkin akan lebih menguatkan untuk dia betul-betul bertobat kepada Allah. Sehingga taubatnya seperti ini digambarkan oleh beliau. Tidak lagi dia menganggap dirinya punya kelebihan dari orang lain. Siapa saya? Ternyata mereka lebih baik dari saya. Dan itu salah satu hikmahnya membuat dia tahu bahwa Allah Maha Kuasa. Dan ingat para thalabah, inna rabbaka fa'alun lima yurid. Rabb kita, fa'alun lima yurid. Dia maha berbuat apa yang dia kehendaki. La yus'al amma yaf'al, wahum yus'alun. Tidak ditanya, kok bisa jatuh? Karena Allah tahu, inna allaha la yanzur ila ajsamikum wala suwarikum. Kan gitu. La yanzur ila suwarikum, wala ila ajsamikum, walakin yanzur ila qulubikum. Yang Allah lihat bukan tampilan kita. Amalan lahiriah itu juga tidak ada gunanya kalau di hati itu tidak ada amalan. Yang mendorong yang diperhatikan Allah adalah yang mawakara fi qalb. Apa yang tertanam dalam hati. Berapa tahun antara Islamnya Sa'ad bin Mu'ad dengan dia wafat. Masuk Islam umur 31 tahun. Wafat umur 37 tahun. Antum berapa lama kita dalam Islam? Ketika wafat Sa'ad bin Mu'ad, bergetar arsy Allah karena rindu kepada dia. Rindu kepada dia. Dan Rasulullah katakan, sapu tangan Mu'ad di dalam jannah lebih baik daripada sutra yang ada ketika itu beredar di tangan sahabat. Milik Sa'ad bin Mu'ad di jannah itu lebih baik daripada sutra itu. 6 tahun. Nah. Dia dalam Islam. Dan dia bukan maksum. Dia. Kita dapat berita tentang beliau juga. Seandainya ada orang yang selamat dari azab kubur, maka Sa'ad bin Mu'ad lebih pantas. Selamat dari azab kubur. Sahabat Nabi. Termasuk orang yang dicintai Rasulullah. Nah, makbul doanya. Ketika Rasulullah lewat di pelataran tembok kota Madinah mendengar rintihan, ternyata dari dalam dua kubur muslimin, Rasulullah patahkan tandan kurma yang hijau, tancapkan salah satu masing-masingnya, kemudian Rasulullah berkata, mereka diadab dalam keadaan yang satu tidak bersih dalam buang air, yang ini yamsi 'alan namimah. Ada menyebutkan salah satunya adalah Sa'ad bin Mu'adz. Bergetar arsy Allah karena rindu kepada, dalam keadaan 6 tahun beliau masuk Islam, berada dalam Islam. Kita qala rahimahullah hadza kulluhu idza kana nuzuluhu ila ma'siyah. Ini semua kalau turunnya itu kepada maksiat. Dosa masih walaupun jatuh masih mending. Walaupun jeleknya. Fa idza kana nuzuluhu ila amrin yaqdah fi asli imanihi. Kalau misalnya turunnya itu kepada perkara yang menodai, menghancurkan pokok pangkal keimanannya. Mithla syukuki waraib wan nifaq. Keraguan, kebimbangan dan kemunafikan. Fadzaka nuzulun la yurja li sahibihi su'udun illa bi tajdidi islamihi min ra'si. Maka itu adalah turun yang tidak mungkin diharapkan lagi naik kembali kecuali dengan memperbaharui Islam. Mereka bahkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan kepada mereka, "La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Kenapa? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Hilang, terhitung murtad mereka. Sementara kita dengan banyolan kita, omongan kita, plesetan kita, entah berapa banyak. Kita jadikan ayat-ayat Allah, kita jadikan syariat Islam jadi bahan mainan. Hati-hati dengan omongan, wa inna rajul la yatakallam bi kalimatin lam yulqi biha balan yahwi bihi fi nari jahannam sab'ina kharifan au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak dipikirkan omongannya, tapi melemparkan dia ke dalam neraka sejauh 70 musim. Enggak tahan-tahan lidah. Ini kalau turunnya kepada perkara seperti ini. Dan banyak sudah di zaman Rasulullah SAW yang seperti itu. Fa'tabiru ya ulil albab. Naktafi ala hadal qadar, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjut pada pertemuan akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.